طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سمع من يفهم؟ طيب. Belum masuk. قال رحمه الله تعالى أحكام الميم الساكنة حكم ميم سكون. Setelah Syekh رحمه الله تعالى menyelesaikan tentang hukum nun sakinah dan juga tanwin, maka beliau beranjak kepada yang kedua, yaitu hukum mim sakinah, hukum mim sukun. Dan mim sukun di sini tentunya mim sukun yang keberadaannya tetap disukun baik secara wasal ataupun secara waqaf. Keberadaannya tetap disukun secara wasal ataupun waqaf. Ini yang dimaksud. Qala rahimahullah ta'ala lil mim sakinati thalathatu ahkamin. Mim sukun memiliki tiga hukum. Ya, ada pun nun sukun dan tanwin memiliki empat hukum. Diingat-ingat. Ya. Maka yang kedua ini mim sukun hanya memiliki tiga hukum saja. Mim sukun yang bagaimana yang memiliki tiga hukum? Tiada lain yaitu mim sukun yang berada sebelum huruf-huruf hijaiyah, terkecuali alif. Terkecuali alif. Mim sukun yang memiliki tiga hukum ini yaitu mim sukun yang berada sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jangan sampai ada mim sukun di depannya tidak ada huruf hijaiyah, maka tidak memiliki hukum. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah mim sukun yang terletak sebelum huruf-huruf hijaiyah kecuali alif. Kenapa kecuali alif? Kenapa? Dikecualikan alif, tidak boleh terletak setelah mim sukun. Gimana? Ahsan. Ya. Karena tidak mungkin akan berkumpul dua yang sukun, mim sukun dengan alif. Karena alif mulazimatun li sukun, senantiasa dia disukun. Tidak akan mungkin bergabung dua yang disukun. Ya, oleh karena itu mim sukun terletak sebelum huruf-huruf hijaiyah kecuali alif. Karena alif senantiasa disukun. Tayyib. Maka mim sukun yang terletak sebelum huruf-huruf hijaiyah hukumnya yang pertama adalah al-ikhfa, yang kedua al-idgham, dan yang ketiga al-izhar. Qala rahimahullah ta'ala ma hiya al-mim sakinatu? Apakah yang dimaksud dengan mim sakinah? Mim sakinah telah kita sebutkan tadi, ya, allati sukunuha thabitah fil wasli wal waqfi. Sukunnya sebagai sukun ketetapan bagi dia baik ketika di wasal ataupun di waqaf. Kemudian diterangkan kembali oleh Syekh rahimahullah ta'ala, hiya al-mimul khaliyatu minal harakati. Mim sukun adalah mim yang kosong dari harakat. Mim yang kosong dari harakat, karena semata-mata tidak ada harakat menunjukkan huruf tersebut sukun, ya. Sukun asalnya adamul harakat, tidak ada harakat, itu adalah sukun. Karena itu antum menjumpai dalam Al-Quran huruf yang tidak diberikan harakat, menandakan bahasanya huruf tersebut disukun, ya. Adapun diberikan kemudahan huruf yang sukun tersebut dengan diberikan tanda di atasnya. Apa tandanya? Ha kecil, kepala ha kecil, bukan bundar atau bukan bulat, ya. beda bulat dengan kepala hak kecil. Kalau bundar menunjukkan sesuatu yang tidak teranggap, tidak ada. Tetapi hak kecil kepalanya, ini menunjukkan huruf tersebut disukun. Mithru contohnya lam, minkum, lakum. Maka ketiga contoh ini akan memiliki hukum, mim sukun akan memiliki hukum jikalau dia terletak sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jikalau dia terletak sebelum huruf-huruf hijaiyah. Tetapi kalau dia hanya semata-mata seperti ini, lam, minkum, lakum, dia tidak memiliki hukum karena tidak ada huruf hijaiyah setelahnya. Tidak ada huruf hijaiyah setelahnya. Qala kam hukman laha, ada berapa hukum mim sukun? Qala laha thalathatu ahkamin, mim sukun memiliki tiga hukum, al-ikhfa'u wal-idghamu wal-idharu. Ini tiga hukum mim sukun. Maka di sini akan dibedakan dengan nun sukun dan tanwin. Meskipun sama-sama dalam nun sukun serta tanwin, di sana ada yang dihukumi dengan ikhfa, ada yang dihukumi dengan idgham, dan juga ada yang dihukumi dengan izhar. Maka akan diberikan penambahan nama untuk membedakan di antara dua hukum ini. Qala rahimallahu ta'ala, al-hukmul awwalu min ahkamil mimi sakinati. Hukum yang pertama dari hukum-hukum mim sukun, yaitu al-ikhfa. Al-ikhfa. Kalau dalam nun sukun serta tanwin yang didahulukan hukum apa? Izhar. Ya. Yang didahulukan adalah hukum al-izhar. Maka di sini dalam mim sukun didahulukan mim sukun atau ikhfa. Ya. Dalam mim sukun didahulukan al-ikhfa. Qala rahimahullah ta'ala, ma huwa al-ikhfa'u? Apa yang dimaksudkan dengan ikhfa dalam bab mim sukun? Qala qad sabaqa ta'rifuhu fi nun sakinati wa tanwin. Telah berlalu definisinya, ya, definisi ikhfa dalam bab nun sukun dan juga tanwin. Man yu'id, siapa yang ulang definisi ikhfa? Apa definisi ikhfa dalam nun sukun atau tanwin? Qira'ah baina al-izhari wal-idgham, aarid an tashdid ma'al ghunnah, tentunya bacaan di antara izhar dan idgham, pertengahan, tawasuk. Ya, karena tidak ada faktor yang mewajibkan izhar dan tidak ada faktor yang mewajibkan idgham, serta tidak memakai tashdid. Itu definisi ikhfa. Ya, artinya tidak dibaca izhar dan juga tidak dibaca idgham, tetapi tawassut bain-bain di antara idgham dan di antara izhar. Itu definisinya sama. Qala rahimahullah ta'ala, 'indakam harfin min hurufil hijai yakunu ikhfa'al mim sakinati. Di sisi berapa huruf yang nyatalah huruf-huruf hijaiyah dihukumi sebagai di sisi berapa huruf yang nyatalah huruf-huruf hijaiyah diikhfakan mim sukun ketika itu, ya, di sisi berapa huruf yang nyatalah huruf-huruf hijaiyah diikhfakan mim sukun ketika menghadapinya, ya, ketika menghadapinya, di sisi berapa huruf atau ketika menghadapi berapa huruf mim sukun diikhfakan secara ringkasnya. Ya, ini terlalu jelimet, ada takhir, ada takdim, sehingga mudahnya menghadapi berapa huruf, ya, sehingga mim sukun dibaca dengan ikhfa. Qala inda harfin wahidin, mim sukun dibaca ikhfa ketika menghadapi satu huruf saja. Wa huwal ba, yaitu ketika menghadapi huruf ba. Ya. Wa al ba faqat, huruf ba saja, tidak ada yang lainnya. Misal contohnya, yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Mim sukun ata ba'daha al-ba. Ya, datang setelahnya huruf ba, wal ba min harfi al-ikhfa. Termasuk dari huruf ikhfa syafawi. Fahukmuhu ikhfa syafawi. Sehingga di sini dibaca di antara izhar dan idgham. Di antara izhar dan idgham, tidak masuk pada ba secara seutuhnya dan juga tidak dibaca jelas. Tidak dibaca izhar, yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Ini izhar mim. Atau tidak idgham ke ba, yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Ya, tidak dibaca dengan idgham, tetapi dibaca pertengahan antara izhar dengan idgham ikhfa. Yaumahum barizun, dengan ditahan dua harakat. Yaumahum ba, disamarkan kepada huruf ba, mim dengan ba, dengan menutup kedua bibir, menempelkan kedua bibir. Ini menurut pendapat yang rajih, tidak dibuka sedikit. Fa idza waqa'at mimun sakinatun wa waqa'a ba'daha harful ba, maka jikalau terletak mim sukun datang setelahnya huruf ba, fa yakunu hukmuha al-ikhfa'a, nyatalah hukumnya sebagai ikhfa. Hukumnya sebagai ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Jadi kata beliau, bima nusammi hadal ikhfa, dengan apakah kita namakan ikhfa ini? Ikhfa dalam bab mim sukun, apa namanya? Dijuluki dengan apa? Untuk membedakan ikhfa dalam bab nun sukun dan tanwin, yang di sana disebutkan sebagai ikhfa al-haqiqi. Maka dalam bab ini kata beliau, nusammi hadal ikhfa ikhfa'an syafawiyan. Kita namakan dalam bab ini, itu dalam bab mim sukun ketika menghadapi ba, sebagai ikhfa syafawi. Jangan tertukar ikhwa. Ya, kalau nun sukun atau tanwin, al-ikhfa al-haqiqi. Tapi dalam hal ini mim sukun menghadapi ba, ikhfa syafawi. Lish, kenapa dikatakan ikhfa syafawi? لخروج حرفيه وهما الميم والباء من الشفتين. Karena keluarnya kedua huruf ini, yaitu mim dan ba, ya, al-mukhfa wal-mukhfa indah, al-mukhfa yang diikhfakan itu mim, ya, kemudian wal-mukhfa indah diikhfakan di sisinya, yaitu di sisi ba, minas syafatain, keduanya keluar dari bibir, ya, keduanya mim dan ba keluar dari bibir. Bikhilaf al-ikhfa ma'an nun sakinah wa tanwin, berbeda. Ya, ikhfa yang ada pada nun sukun dan tanwin. Fa yusamma ikhfa'an haqiqiyan. Ya, di sana dinamakan sebagai ikhfa haqiqi. Tayyib. Ini pendapat yang kuat, ya, ketika mim sukun menghadapi ba dibaca dengan ikhfa syafawi, sama-sama keluar dari kedua bibir. Dan ini pendapatnya jumhur ahli qiraah, jumhur ahli qiraah dari kalangan syamiyin wal misriyin wa andalusiyin wa aktsar al muhaqqiqin, dibaca dengan ikhfa syafawi. Karena di sana ada di antara sekian para ahli qiraah yang membaca dengan izhar taman, izhar tanpa digunakan. Yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Atau tarmihim bihijarah. atau dalam ayat yang lainnya, inna rabbahum bihim, rabbahum bihim, rabbahum bihim, dibaca dengan izhar, tetapi ya, pembacaan dengan izhar ini pendapat yang lemah, ya, datang dari sebagian ahlul iraq dengan membaca izhar. Itu diantaranya Al-Fra, Al-Fra, Rais Ahli Nuha, sebagai ketua Ahli Nuha dan juga Ahli Kiro'ah yang ada di negeri Iraq. Sehingga yang dipilih, yang mukhtar, tidak lain adalah Ikhfa Syafawi. Qala Sahibut Tuhfah, dikatakan oleh Sahibut Tuhfah, itu Al-Imam Az-Zamzuri rahimahullah ta'ala, kata beliau, wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidil hija ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i wa samhi ash-shafwiyya lil qurra'i wal mimu in taskun, mim jikalau dia sukun, taji qabla al-hija, dan datang sebelum huruf-huruf hijaiyah, la alifin layyinatin, dan tidak boleh berkumpul bersama alif layyinah, yaitu alif maddiyah, ya, tidak akan mungkin berkumpul dengan alif layyinah atau alif maddiyah, alif sukun, lidil hija ay lidil aqlin wa fatanah, di sisi orang-orang yang cerdas tidak boleh berkumpul mim bersama alif. Maka mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah kecuali alif, ahkamuha thalathatun, hukumnya ada tiga, liman dhabat, bagi yang mampu untuk menghafalnya, liman dhabat ay liman hafiz, ikhfa'un idghamun wa idharun faqat, yaitu ikhfa, idgham dan idhar saja. Al awalul ikhfa'u, yang pertama hukum mim sukun yaitu ikhfa. Kapan mim sukun dibaca ikhfa? Indal ba'i, ketika menghadapi ba. Wasamihi syafi'iyah lil qurra, dan dinamakan di sisi para ulama qiraah sebagai ikhfa syafawi. Wasamihi syafi'iyah, dinamakan sebagai ikhfa syafawi lil qurra di sisi para ahli qiraah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.